ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah kita lewati dari penjelasan dan keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah, telah disebutkan oleh para ulama tentang ma'anil hikmah, baik yang bersifat lughawi secara bahasa maupun syar'i. Lughawi atau bahasa seperti yang telah kita nukilkan dengan sekian banyak ma'ani yang ada. Ada yang memaknai kepada keadilan atau ilmu atau kenabian dan yang lainnya, atau kemutqinan, kemapanan seorang dalam memahami sesuatu. Demikian pula disebutkan oleh para ulama dalam sisi istilah syariat. Ada pula yang menyebutkan bahwa hikmah juga dikatakan sebagai kenabian atau Quran atau fikih. Dan seperti yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian pada poin yang tadi juga telah kita sebutkan bahwa di dalam Al-Quran Karim kalimat hikmah itu kadang berdiri sendiri, kadang dia bergandeng dengan kata-kata kitab. Maka kalau berdiri sendiri, makna-makna yang tadi telah kita sebutkan mewakili makna-makna yang ada pada Al-Quran Karim apabila kata hikmah itu datang dalam kondisi menyendiri. Salah satu ayat yang tadi telah kita sebutkan dan juga ayat yang lain di dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-125, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bab ini bahwa qauluhu ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian pada surat yang lain, yaitu pada Al-Baqarah yang tadi juga telah kita singgung pada ayat yang ke-269, pada qaulu ta'ala yu'til hikmata mayyasha, dia berdiri sendiri tidak bergandeng dengan kata lain. Allah memberi hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Demikian pula pada surat yang lain yang juga disebutkan ahlul ilmi dalam bab ini, di dalam surat Luqman ayat yang ke-12, di dalam surat Luqman pada ayat yang ke-12, walaqad ataina luqmanal hikmah, walaqad ataina luqmanal hikmah anishkurillah. Juga kata hikmah di sini berdiri sendiri, maka maknanya ialah mencakup kepada makna-makna yang tadi telah kita lewati berupa keadilan, kenabian, demikian pula menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan juga pada ayat-ayat yang lain yang di situ masih banyak yang menyebutkan kata-kata hikmah itu berdiri sendiri. Adapun kata hikmah kadang dia bergandeng dengan Alkitab. Kata-kata hikmah kadang dia bergandeng dengan Alkitab. Di antara ayat yang barakallahu fikum disebutkan dalam bab ini ialah pada Al-Baqarah. Pada surat Al-Baqarah tersebut di situ, ataupun pada ayat yang ke-129. Pada surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-129, yaqulu ta'ala rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Syahid ketika Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Baqarah ayat yang ke-129, wahai Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka, yaitu para sahabat, rasulan, seorang utusan, seorang rasul, yang rasul tadi minhum, dari jenis mereka, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka apa? Kitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah. Apa maknanya? Sunnah. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Juga tentunya masih banyak pada ayat-ayat yang lain yang serupa dari hal ini pada Ali Imran. Surat Ali Imran ayat yang ke-164. Demikian pula pada Suratul Jum'ah ayat yang kedua. Semua tadi ayat yang menyebutkan bahwa kata-kata hikmah itu bergandeng dengan apa? Alkitab. Kata hikmah bergandeng dengan kitab. Kembali bahwa disebutkan pula oleh para ulama bahwa dalam hikmah atau hikmah macam-macam yang tadi telah kita singgung, bahwa hikmah terbagi atau hikmah itu ada dua macam. Hikmah ada dua macam. Hikmah yang apa? Amaliyah atau ilmiah, dan hikmah amaliyah. Hikmah yang ditinjau secara ilmiah, yaitu keilmuan, pandangan secara dalil. Dan hikmah yang kedua ialah hikmah yang sifatnya kepada praktek atau pengamalan. Berikut tentang contoh-contoh, yaitu beberapa ayat yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan barakallahu fikum makna hikmah. Pertama, Allah Azza wa Jal, sebelum itu, bahwa orang yang paling besar bagian pemberian hikmah ialah para anbiya. Sebelum kita masuk kepada penempatan tentang hikmah itu ada ilmiah dan amaliyah, bahwa tidak dipungkiri orang yang paling besar mendapatkan hikmah dari Allah ialah para anbiya, para anbiya dan para rasul, yaitu utusan-utusan Allah. Dan hamba-hamba Allah selain nabi dan rasul yang Allah pilih. Adapun terbesar daripada para rasul ialah ulul azmi minar rusul, rasul-rasul pilihan. Dan di antara ulul azmi ialah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tidak diberikan pada yang lain. Contoh yang pertama tentang makna hikmah ilmiah dengan amaliyah, apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim di dalam Syu'ara, surat Syu'ara ayat yang ke-83, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi habli hukman, Rabbi habli hukman. Di terjemahan sebagian menafsirkan atau menerjemahkan dengan mengatakan, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku ilmu, anugerahkanlah kepadaku ilmu. Dan itu tentunya terjemahan yang tidak bisa disalahkan, karena seperti tadi di awal, hikmah itu adil, keadilan juga mengandung kata-kata apa? Ilmu. Sebab itu barakallahu fikum, terjemahan yang sudah direkomendasi, yaitu seperti terjemahan dari Departemen Agama yang kemudian mendapatkan rekomendasi daripada Kerajaan Saudi, itu sungguhnya juga terjemahan-terjemahan yang mumpuni, artinya bukan terjemahan-terjemahan yang kemudian mereka itu tidak merujuk kepada penafsiran-penafsiran para ulama. Kalau antum perhatikan tadi footnote-footnotenya, kalau tadi kita singgung tentang hikmah itu kadang diterjemahkan dengan kemampuan untuk memahami suatu secara mendalam tentang syariat-syariat Islam, itu kadang mereka pakai untuk memberi catatan pada sebuah ayat yang mengandung kata-kata hikmah. Kadang kata hikmah ialah ucapan yang tegas dan benar, sehingga dengannya memilah mana yang benar, mana yang salah. Itu mereka juga pakai untuk memberikan footnote. Fabarakallahu fikum. Sebab itu sekarang mulai bermunculan ramai-ramai untuk mengatakan, mengkritisi terjemahan-terjemahan daripada yang ada di negara kita. Kata mereka terjemahan yang tidak benar, suka membuat kegaduhan, kekacauan, kekeliruan katanya. Karenanya sebagian ketika terjadi pengeboman di sana sini, katanya yang disalahkan Departemen Agama karena menerjemahkan Quran, katanya apa? Salah. Perangi orang musyrikin dimanapun berada, begitu katanya. Ya, karena terjemahnya begitu, maka kami praktekkan. Nah, makanya di situ perlu penerapan dalam hal apa? Tadbik amali, kan begitu ya. Al-Quran itu tidak kita katakan ketika menerjemahkan kemudian dengan bahasa perangi, bunuh, itu sesuai dengan bahasa, ritme bahasanya demikian. Hanya saja dalam praktek dan perbuatannya ialah apa? Kita perlu untuk kemudian mendapatkan bimbingan para ulama, mendapatkan bimbingan para ulama. Dalam Asy-Syu'ara ayat yang ke-83 disebutkan bahwa Rabbi habli hukman, itu namanya hikmah apa? Ilmiah. Hikmah apa? Ilmiah. Kemudian kata Ibrahim pada ayat kelengkapannya ialah wa alhikni bisalihin, wa alhikni bisalihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Itu namanya apa? Hikmah amaliyah, kan begitu ya, memohon kepada Allah ilmu dan juga amal praktek. Wa alhikni bisalihin. Demikian pula Allah Azza wa Jal berfirman, berkata kepada Musa alaihi salam, innani anallah la ilaha illa ana. Ketika Allah Azza wa Jal mengatakan kepada Musa alaihi salam, termasuk nabi yang dijuluki dengan Kalimur Rahman, yang diajak bicara langsung oleh Allah, siapa itu? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, dan dalam firman-Nya Allah mengatakan kepada Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Azza wa Jal, tidak ada sesembahan yang patut diibadahi kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, firman ini, ucapan ini atau qauluhu ta'ala, Allah mengatakan itu kepada Musa, dikatakan hikmah apa? Amali apa? Ilmiah. Hikmah ilmiah, karena mengandung makna untuk difahami maknanya. Mengandung makna kepada difahami maknanya. Ayat tadi tersebut dalam Thaha ayat yang ke-14. Adapun berikutnya fa'budni, Allah mengatakan maka beribadalah kamu kepadaku. Praktek, Allah mengatakan kepada Musa, sesungguhnya aku adalah sesembahan, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Itu namanya apa? Ilmiah, yaitu sebuah keilmuan. Kemudian Allah perintahkan fa'budni, beribadalah kepadaku, yaitu dengan apa? Dengan seorang beribadah hanya kepada Allah. Apakah syariat waktu itu dengan sholat misalnya, dengan yang lainnya, itu namanya hikmah apa? Amaliyah. Hikmah amaliyah. Contoh yang lain juga qaulu ta'ala, Allah azza wajalla berfirman dan mengatakan kepada Nabi Isa, berkata kepada Nabi Isa, atau Nabi Isa alaihi salam menyebutkan dalam pernyataannya, inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Dan itu disebut dengan hikmah ilmiah. Wa ausani bisalah, Allah wasiatkan kepadaku untuk salat, wa zakati madumtu hayya, Allah wasiatkan kepadaku untuk melaksanakan salat kemudian menunaikan zakat selama aku masih hidup, yaitu praktek kepada, yaitu melaksanakan sholat kemudian menunaikan zakat, disebut dengan hikmah apa? Hikmah amaliyah, hikmah amaliyah. Dan terkhusus Nabi kita Muhammad SAW juga begitu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadai hanya kepada Allah, juga dikatakan hikmah yang sifatnya ilmiah. Wastaghfir li dzambik, wastaghfir li dzambik. Maka kata Imam Bukhari, bab al qawlu, apa, al ilmu qabla al qawli wal amal. Kata Imam Bukhari, ayat yang Allah sebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, diberi judul oleh Imam Bukhari bab tentang apa? Al ilmu qabla al qawli wal amal, ilmu sebelum berucap dan berbicara dan beramal. Prakteknya ialah sebelum seorang berucap, yaitu dalam cara qauluhu la ilaha illallah, kemudian dalam amal ialah wastaghfir dzambik, meminta ampun kepada Allah. Istighfar itu mengandung kepada hikmah amaliyah, hikmah amaliyah. Bisa dipahami ya, bisa dipahami tentang penerapan Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau memilah, memisah bahwa hikmah itu hikmatan, hikmah itu hikmatan, hikmah yang sifatnya ilmiah dan hikmah yang sifatnya apa tadi? Amaliyah. Baik, kita masuk kepada bab berikutnya. Apa yang disebut oleh para ulama tentang rukun, pilar, pokok dalam perkara hikmah. Pilar atau pokok atau rukun dalam perkara hikmah. Pilar, pokok hikmah ialah al-ilmu wal-hilmu wal-anah. Pilar-pilar hikmah itu adalah al-ilmu. Sebab itu seorang yang dikatakan dalam berdakwah itu punya hikmah kalau dia dalam mendakwahkan punya hujjah, punya argumen. Dan kita dapatin nanti insyaallah tentang kisah-kisah para anbiya, argumennya kuat sekali. Jadi bahasa kita itu tidak asbun, tidak katanya, tidak pokoknya, begitu ya. Yang semua tadi mewariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Karena kalau kita itu mengajarkan dalam berdakwah, mengajarkan kepada seseorang, kepada mad'u, kepada murid, pokoknya begini, nanti juga akan diteru murid. Loh, kamu kok mengatakan begini, kamu? Kata guru saya pokoknya, kan begitu ya. Itu akan mewariskan dengan begitu. Tapi kalau kemudian diajarkan dengan hujjah, barahin, keterangan, bayan, penjelasan, demikian pula argumen-argumen yang kuat, maka seorang walhamdulillah berbagai macam terpaan-terpaan syubhat itu dia akan kokoh, tidak terombang-ambingkan. Beda kalau seorang dalam kondisi ikut sana ikut sini, orang ngomong begini, orang ngomong ke sana ngomong demikian, dia tidak punya pendirian. Dia tidak punya pendirian. Walhamdulillah di zaman dengan berbagai macam barakallahu fikum fasilitas-fasilitas yang begitu mudah, di zaman dahulu mungkin kalau kita ingin berangkat menuju kepada para ulama itu harus dengan safar yang jauh. Sekarang ya, sambil tiduran aja bertemu dengan ulama. Ya tidak? Hah? Ya kan, yang punya dimanfaatkan artinya dengan HP-HP yang punya fitur yang bagus, itu dimanfaatkan, bisa ikut kajian misalnya Mirathul Anbiya, bisa membuka channel-channelnya para ulama, kan begitu ya. Nah, alhamdulillah, walaupun jasa kita tidak bertemu, tetapi kita punya irtibat. Punya apa? Irtibat. Dan barakallahu fikum, tentunya kalau tadi pilar tiga tadi yang dikatakan ilmu, kemudian al-hilm. Al-hilm barakallahu fikum itu dikatakan oleh sebagian ahlul lughah dalam kamus-kamusnya ialah dhabitun nafs. Jiwa ini punya kemantapan. Kemantapan pada jiwa yang kemudian mewariskan kepada kesabaran, keyakinan, kan begitu ya. Sebab itu para ulama ketika menyebutkan wa fitnatu syubhat, fitnatu syubhat, syubhat itu kan sebuah fitnah yang merajalela di mana-mana, kerancuan dalam berpikir, itu akan dibantah dengan apa? Al-yakin. Ilmu itu harusnya mewariskan keyakinan. Ilmu kemudian al-hilm dengan kesabarannya, dengan keyakinannya, dan juga dengan kesabaran. Adapun al-anah, al-anah mengandung kepada dhabitu an-nafs. Demikian pula as-salamah minal ajalah. Seorang memantapkan diri dan tidak terburu-buru, artinya dia selamat dari keterburu-buruan. Orang itu tidak terburu-buru, orang itu penuh dengan apa? Pengkajian dengan seksama, dipikir baik-baik begitu. Itu hampir kepada perihal yang menjadi makna yang serupa antara al-hilmu wal ana. Walaupun tiga pilar ini perkara yang tidak bisa lepas, tidak bisa dipisahkan, dan tidak bisa dianggurkan salah satunya. Sebab itu ketika datang tamu waf, yaitu Abd Ibn Qais atau Abdul Qais Al-Ashad kepada Nabi SAW, kata beliau, innaka atau inna fika khaslatan yuhibbuhumallah. Kata Nabi, sesungguhnya padamu itu ada dua perangai, yaitu apa? Al-hilmu wal-anah. Al-hilmu wal-anah, yaitu seorang dalam kondisi apa tadi? Dia mampu memantapkan dirinya dengan sabar, dan dia juga mampu memantapkan dirinya tidak berada pada keterburu-buruan. Tidak berada kepada keterburu-buruan. Padahal kita mengenal bahwasanya manusia itu apa? Salah satunya apa? Ajula. Salah satu sifat manusia itu apa? Allah sifati dengan gampang terburu-buru atau mudah terburu-buru. Nah, kalau seorang terburu-buru, ya, mohon maaf, kita masih kembali kepada perkara duniawi. Misalnya kan dalam kendaraan itu kan ada daerah yang diberi rambu-rambu ya. Area tidak boleh lebih misalnya daripada 80 per kilometer, 60 per kilometer, kan begitu ya. Karena mungkin di situ pemakai ataupun afwan pembuat jalan, demikian pula yang berhak untuk mengatur jalan punya pandangan ke depan, ini kalau melebihi seringnya berakibat demikian, kan begitu ya. Nah, kita kadang-kadang tidak, wah ini kan gak ada siapa-siapa, sendirian, ya sudah 180 kali 2 berarti 160, kan begitu ya. Nah, dikalikan dua, coba, kan begitu ya. Mungkin masalah biasanya kan begitu ya. Nah, fabar kalau fikum terkait semacam itu, bahwa seorang memang cenderung kepada terburu-buru, seorang cenderung kepada terburu-buru. Nah, barang siapa yang melepaskan, membuang salah satunya, dikatakan bahwa wa kullu khalin fidda'iyah ilallah fasababuhu, setiap da'i yang dikatakan barakallahu fikum terjadi kerusakan, demikian pula barakallahu fikum terjadi perkara yang tidak benar dalam dakwahnya, Di antara sebab yang terjadi adalah al-ikhlal bil hikmah, terbengkelainya perkara hikmah yang ada pada dia. Misalnya dia punya ilmu tapi orangnya kesabarannya kurang, dia punya ilmu tapi seringnya terburu-buru. Kadang orang itu barakallahu fikum nampak dia itu pendiam gitu ya, diajak ngomong juga diam, tapi kalau ngomong terburu-buru. Apa terburu-buru? Terburu-buru mengomentari misalnya, kan begitu ya. Seandainya dia diam, dipikir baik-baik sebelum berbicara, itu mungkin akan bermanfaat, kan begitu. Tapi namanya orang kadang-kadang tidak sabar. Taib. Kadang namanya orang tidak sabar. Lihat bagaimana dalam syariat itu diajarkan demikian. Sehingga tiga pilar tadi, barang siapa yang mengalami salah satunya, yaitu hilang, tidak terlengkapi, maka akan terjadi kekacauan. Demikian pula barakallahu fikum, kerusakan dalam dakwahnya. Dan lawan daripada tiga hal tadi, al-ilmu al-jahl. Al-ilmu al-jahl. Adapun al-hilmu dikatakan kepada at-taish, yaitu seorang dalam kondisi tidak punya apa? Pegangan. Adapun dalam perkara al-anah ialah al-ajalah, terburu-buru. Dia tidak berpikir, dia gampang terburu-buru. Semua tadi lawan daripada tiga poin yang disebutkan di atas. Sebab itu barakallahu fikum, tidak mungkin seorang dalam melaksanakan dakwahnya itu akan terrealisasi perihal hikmah kalau tiga perkara tadi terjadi apa? Terjadi barakallahu fikum, baik salah satunya ataupun bahkan tiga-tiganya, tiga-tiganya itu tidak ada padanya. Dan namanya hikmah merupakan hadiah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu fadlun minallah. Seperti yang pada Al-Baqarah tadi, yutil hikmata ba may yasha. Allah berikan hikmah itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi merupakan perkara yang Allah hadiahkan, Allah anugerahkan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari kekasih-kekasihnya, yaitu kasih Allah Azza wa Jal, makhluk-makhluk pilihannya, baik dari kalangan para anbiya, demikian pula para rasul atau hamba-hambanya yang saleh maupun yang lainnya. Dan barang siapa yang telah diberi hikmah, maka Allah kabarkan wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan aba kathira. Siapa yang Allah anugerahkan padanya hikmah, maka dia telah diberi sesuatu yang banyak. Fabarakallahu fikum. Semua tadi sebagai jawaban bahwa kata-kata khairan katsira, bahwa pemberian hikmah dari Allah Subhanahu wa taala itu pemberian yang tidak sedikit, pemberian yang tidak sedikit, dengan kata lain lebih utama ketimbang dunia dan seisinya. Sebab itu salah satu hal yang membuat dan menjatuhkan seorang dan membuat tergelincirnya seorang dalam perkara dakwah sehingga hikmah itu pudar darinya, hilang darinya, kalau seorang sudah tergiur dengan perkara duniawi. Misalnya seorang dai barakallahu fikum sudah mulai melirik kepada perkara duniawi. Itu kemudian seorang bisa menyebabkan wal'ayadzubillah pemberian yang semestinya banyak, dulunya demikian, dulunya orang yang santun, dia orang yang tenang, dia orang yang punya perhitungan-perhitungan yang tepat, tetapi kemudian terseret kepada perkara-perkara duniawi. Padahal namanya pemberian Allah berupa hikmah itu lebih baik, lebih utama ketimbang dunia dan seisinya. Di dalam ayat yang lain Allah menghinakan dunia, kul mata'u dunya qalil. Ketahui bahwa perhiasan-perhiasan dunia, contohnya apa? Ya kendaraan dengan berbagai macam kendaraan, kan gitu ya. Kendaraan dengan berbagai macam kendaraan. Baik. Mungkin seorang yang dengan apa? Barakallahu fikum, bertahap dalam perkara, bergelimang dalam perkara dunia. Misalnya kadang sebagian orang jika dalam kendaraan itu ya kita kenal dan kita mengetahui bahwa tidak semua tempat, tidak semua daerah ikhwan itu manakala memulai dalam dakwahnya kemudian fasilitas-fasilitas yang mereka miliki lengkapkan begitu ya. Misalnya kadang-kadang loh saya ini seorang ustadz, masa dari tempat jauh begini jemputnya hanya pakai apa, motor misalnya begitu, pakai mobil pun itu keledai katanya, tahu keledai ya. Jalan halus tapi apa, lobangan gitu ya. Mungkin shockbackernya apa sudah macet semua kan begitu ya, banyak pun mungkin hampir-hampir lepas kan begitu ya. Kan begitu, kadang orang dalam kondisi dengan kata lain tidak menyabari ya, mungkin kadang ikhwan masya Allah punyanya itu kan begitu ya, kenapa kita juga tidak sabar dengan mereka kan begitu, kita mengajari sabar kepada mereka sementara kita juga tidak mau sabar hidup kepada mereka, padahal tadi apa namanya hikmah, apa tadi yura'i mad'uwi, memperhatikan, memperhatikan mad'u kan begitu ya, memperhatikan mad'u. Sebab itu Allah Azza wa Jalla mencela tentang kul mata'ud dunya qalil, dunia dan perhiasannya itu dikatakan qalil, sementara barang siapa yang diberi hikmah faqad utiya aba khairan aba katsira, seorang kadang-kadang mereka tidak dalam kondisi bersyukur, bersyukur bahwa dengan belajar kemudian diposisikan, dipercaya oleh saudara-saudaranya, monggo apa ustaz jenengan yang mengajar, kita percaya bahwa apa jenengan yang membimbing kan begitu. Nah, kepercayaan itu tumbuh. Na'am fa barakallahu fikum. Dan yang menumbuhkan itu bukan kemudian semata-mata karena kehebatan kita, kepandaian kita, kecerdasan kita, tapi Allah Azza wa Jalla menumbuhkan kepada hati-hati yang ada pada kaum muslimin. Nah, seandainya dengan uang, dengan dunia, maka orang-orang yang dikatakan berharta yang punya uang akan mendahului kita, kan begitu ya? Akan mendahului kita. Namun, yaitu Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada orang barakallahu fikum, yaitu memberikan kepercayaan dalam hal tarbiyah, pendidikan maupun dalam hal-hal yang bersifat barakallahu fikum kepada mengasuh, membimbing dan membina. Nah, sebab itu di sana ada ibarat para ulama, ada ibarat para ulama bahwa kadang seorang dai misalnya dalam berdakwah kok tiba-tiba dalam dakwahnya membuat resah, taunya hanya misalnya penyampaian ilmu saja, itu pun juga kadang dengan kaidah-kaidah yang ngawur, membuat keresahan, membuat heboh, membuat ketidaktenangan, membuat barakallahu fikum berbagai macam masalah. Taib, sampai-sampai kadang-kadang mungkin sebagian mengibaratkan, seandainya, seandainya kami itu punya domba-domba, maka tidak akan kami serahkan kepada si Furan tadi. Apa? Wong dia ngurusi seperti itu kan gitu ya. Tidak bermakna bahwa kita itu dikatakan seperti domba. Lah kalau ngurusi domba aja tidak bisa, ibarat kita ngurusi bebek aja enggak mampu, apalagi ngurusi manusia kan begitu ya. Fa barakallahu fikum, tentunya kita manusia. Manusia, kita juga punya hati dalam hal berucap, dalam berkata. Itu barakallahu fikum, namanya manusia itu pada asalnya dengan kelembutan, tidak penuh dengan kekasaran. Lah kalau kita kemudian dalam kesehariannya dikasari terus, misalnya dikambing-kambingkan, dibebek-bebekkan kan begitu ya. Terus siapa yang kemudian betah dengan seorang ustadz yang punya tipe-tipe semacam itu? Dalam belajar pun begitu, baru belajar, baru mulai digoblok-goblokkan kan begitu ya, dijatuhkan tentang martabat dan kedudukannya. Enggak masuk sehari aja sudah sekian banyak rentetan di apa bahasanya ya, di dikte. Fa barakallahu fikum, semua tadi tidak mungkin seorang akan terrealisasi dalam berdakwah kalau itu kepada ikhwan yang barakallahu fikum kadang-kadang menyabari gurunya, ya kan? Kita itu kadang-kadang diajari untuk sabarlah. Sabarlah dengan seorang guru yang kadang-kadang memang begitulah perangainya. Gawan bayinya tidak bisa dirubah kan begitu ya. Sabari karena ilmunya seandainya dia tidak ada mungkin kita tidak mendapatkan pengajaran. Disabari. Lah kalau kemudian semacam ini terus terjun di masyarakat, kira-kira bagaimana kan begitu ya? Kira-kira bagaimana? Fa barakallahu fikum. Sesungguhnya sekian banyak masalah-masalah tentunya semua tadi apabila kita kembalikan kepada bimbingan para ulama tentunya bersandar kepada kitabullah dan sunnah rasul subhanallah, akan kita jumpai berbagai macam kenikmatan dan kemuliaan. Kita kembali poin yang berikutnya. Ahem. kalau dalam topik ataupun pembahasan yang sesungguhnya menjadi judul pembahasan kita pada kesempatan hari ini ialah hikmah dalam berdakwah. Adapun dakwah itu sendiri sesungguhnya merupakan amal yang mulia, amal yang agung. Dakwah itu sendiri merupakan amal yang mulia, amal yang agung. Salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bab ini yaitu tentang kemuliaan dakwah adalah apa yang Allah beritakan, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha. Siapakah ucapannya yang lebih bagus? Siapakah orangnya yang ucapannya lebih bagus ketimbang orang yang mereka itu mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha? Ketimbang orang-orang yang mereka mengajak, menyeru manusia kepada Allah Azza wa Jalla dan beramal soleh, dan beramal soleh. Karena dakwah merupakan satu amal yang mulia, sebuah wazifah, sesungguhnya tugas yang dahulu itu diemban Allah pikulkan kepada para anbiya. Yang kita mengenal para anbiya itu adalah orang-orang yang dikatakan manusia-manusia pilihan, manusia-manusia pilihan. Sebab itu para ulama seringkali mengingatkan kepada kita bahwa siratul anbiya, sejarah para anbiya, merupakan perkara yang wajib bagi seorang da'i untuk mempelajari dan mengenali bagaimana mereka dalam berdakwah. Tetapi seiring berikutnya dakwah ini dipikul, dakwah ini diselenggarakan, dakwah ini dilakukan oleh orang-orang yang jauh tentang sifat-sifat, demikian pula kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh para anbiya, yang dengannya pula menjadi berbagai macam kerusakan dan kehancuran, yang dengannya pula menjadi berbagai macam kerusakan dan kehancuran. Juga kembali bahwa hikmah dalam dakwah, hikmah dalam dakwah itu tidaklah identik dengan istilah seorang menjadi penakut. Hikmah itu tidak identik dengan istilah seorang menjadi penakut. Seperti yang tadi kita sampaikan, sebagian ulama mufassirin, dan itu dinukil oleh para penterjemah Al-Quran ke dalam pentransferan bahasa kita bahasa Indonesia, bahwa kata hikmah itu mereka maknai, itu sebagian ulama tafsir juga memaknai tentang kata hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar, perkataan yang tegas dan benar yang dapat memisahkan, membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi hikmah kadang-kadang juga membutuhkan kepada ketegasan. Hikmah tidak bermakna seorang kemudian lari dari untuk menyatakan perkara yang hak. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Imam Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari-nya Kitabu Al-Jihad. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini pada Kitabul Jihad tentang bab ma yata'awwadhu minal jubn, perihal berlindung dari sifat penakut, dari sifat penakut. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, makna al-jubn dalam hadis yang Nabi berlindung yaitu kana yata'awwadhu bihin, Nabi selesai sholat, di sebagian pemaknaan karena hadis tersebut ialah yata'awwadhu bihinna kulla duburi sholat atau dubura kulli sholat. Beliau berlindung dari perkara berikut ini di setiap penghujung sholat. Kata-kata dubura kulli sholat, penghujung sholat itu ada yang mengatakan di penghujung sholat sebelum salam. Kata-kata dubur yang dikatakan dubura sholat itu kadang dimaknai dengan di penghujung sebelum salam. Ada pula yang memahami setelah salam. Beliau berlindung pertama, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebakhilan. Kalau bakhl atau bakhil atau yang dikatakan al-bakhlu, kebakhilan, itu pada asalnya kata Syekh Al-Utsaimin al-man', seorang menahan. Namanya al-bukhlu itu menahan. Tetapi yang dimaksud dengan menahan ialah menahan man'u ma yambaghi i'ta'uh. Seorang menahan sesuatu yang sepantasnya dia berikan. Sawa'un dzalika malan, apakah yang dia tahan yang semestinya dia berikan itu harta, misalnya tidak dermawan, tidak murah hati. Hartanya ditahan saja. Seberapapun dia tahan, tidak pernah dia berikan kepada orang lain yang sepantasnya dia berikan. Haknya apa? Diberikan. Zakat pun tidak mau dia. Itu namanya apa? Seorang yang bakhil. Juga ilman, ilmu. Ternyata orang bakhil itu juga bukan hanya orang yang kaya. Orang yang berilmu juga kadang-kadang bakhil. Ilmunya pelit, enggak diberikan kepada orang lain. Dalam ilmu juga dikatakan dia apa? Bakhil. Atau manfaat, atau manfaat. Kita tidak memberi ilmu, kita tidak memberi uang, tetapi memberi manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain. Itu pun juga tidak mau. Nah, adapun al-jubnu, adapun jubun, itu lebih khusus lagi. Betul jiwa menahan, menahan, tetapi kata Syekh Saleh Fauzan, sifatun nafsiyah. Jubun itu dikatakan sifat yang ada pada diri seorang, yang di situ dikatakan bahwa ma'naha adz-dha'f. Adz-dha'fu wal khawru wal khawfu minal adu. Sifat yang ada pada diri seorang yang mewariskan kepada kelemahan, penakut, dan dia takut dari musuh. Yang namanya musuh itu bukan hanya dalam perang. Musuh kadang dalam dakwah. Ketika seorang takut dalam berdakwah, kata beliau, kana al-jaban yamna minal jihad fi sabilillah, menghalangi dia dari berjihad fi sabilillah, dan juga minal amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar, sampai tingkatan untuk mengajak orang kepada perkara kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran, dia pun takut. Dia pun apa? Takut. Sebagian orang barakallahu fikum, jangankan mengajak orang, ngajak dirinya sendiri pun takut. Misal, yuk belajar, yuk ngaji, kan begitu ya. Wah, saya kok belum siap ya. Saya kok belum berani. Nanti kalau saya ngaji, saya harus berpakaian ini dan itu, beresiko, kan begitu ya. Beresiko. Kepada dirinya sendiri pun dia takut, kan begitu ya. Maka ini juga terhitung kepada apa? Kelemahan pada jiwa seorang. Belum dituntut untuk kemudian mengajak orang lain. Bahkan sifat al-jaban tadi menghalangi seorang untuk mengatakan sesuatu yang benar harus dia katakan, karena berisiko. Seorang kadang-kadang mengatakan sesuatu yang benar itu berisiko, mengatakan hak harus dikatakan itu kadang-kadang berisiko. Tidak semua orang kemudian Allah Azza wa Jal berikan yang seperti itu, yaitu keberanian. Tetapi kata ulama seperti Syekh Utsaimin, keberanian itu bukan dengan mutahawir, bukan dengan serampangan, bukan dengan ngawur, karena bukan hikmah tadi ujungnya, kan begitu ya, ngomong semaunya tanpa diukur, tanpa dipikir, itu namanya mutahawir. Tapi kadang-kadang seorang diam, para ulama kadang diam. Sebab itu sebagian orang menjuluki para ulama, dikatakan apa, mereka orang-orang banci, tidak berani berbicara. Padahal tidak, kadang para ulama menahan berbicara, perhitungan mereka, tidak berani misalnya mengkafirkan, tidak berani kemudian berkomentar, karena mereka betul-betul memperhitungkan jika berucap. Tetapi dalam kondisi penempatannya harus diucapkan, mereka tidak takut. Tetapi dalam kondisi sesuatu yang harus diucapkan, itu harus diucapkan, mereka tidak takut. Walaupun berisiko misalnya harus dibunuh, kan begitu ya, harus dipukul, harus dicambuk, begitu. Seperti yang pernah kita dapati tentang kisah Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau bertahan untuk mengatakan apa, Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Ketika fitnah khalqul Quran, walaupun sebagian mengatakan berbicara dengan apa, hatinya mengingkari tentang ucapannya, tetap mereka mengatakan Quran makhluk, tetapi hatinya mengingkari. Itu sebagian yang mereka mendapatkan kelemahan-kelemahan pada dirinya. Juga dalam perkara apa, harta, sebagian orang kadang-kadang menahan hartanya, tapi orang kadang-kadang kok pelit banget dia ya, gitu ya. Kok pelit banget, padahal tidak, dia tahan karena khawatir jika diberikan dia termasuk orang yang ngawur dalam memberikan. Sebagian orang tua ngawur memberikan hartanya kepada anak-anaknya, kepada istrinya, tujuannya hanya menyenangkan dan menggembirakan. Ya tidak. Orang tua kadang-kadang ngawur, itu namanya juga bukan hikmah. Baik, kadang orang tua dalam menyenangkan istri, seorang suami menyenangkan istri, seorang orang tua menyenangkan anak, dia mutahawir, dia ngawur dalam memberikan yang tidak sepantasnya diberikan. Masuk kan begitu ya. Ya, makanya dalam kehidupan, kalau sudah kenal mall istilahnya kan gitu ya, sudah kenal supermarket, barakallahu fikum, semestinya belanja itu mau beli garam, beli gula mungkin 4 kilo mungkin gitu ya, beli teh mungkin 1 kotak saja, dengan kita membawa uang 50.000 kembalinya kan lebih banyak kan begitu ya. Tapi kalau sudah masuk mall 1 juta pun tidak akan cukup kan begitu ya. Karena banyak nanti yang diambil, ambil ini, padahal sampai rumah juga tidak berfungsi dan tidak berguna. Barakallahu fikum, begitulah sesungguhnya, barakallahu fikum, tentang masalah hikmah. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah menyinggung dalam bab ini, bahwa yang namanya hikmah, kata beliau, hada hukmun amun li jami', ketika menyebutkan tentang derajat hikmah, yaitu antuk ta kullu syai'in haqqu, memberikan segala sesuatu itu pada haknya, itu namanya hikmah apa tadi? Hikmah apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberi sesuatu pada haknya, namanya apa? Hikmah apa tadi? Amaliyah. Bagaimana kita menerapkan? Kadang orang itu pinter secara keilmuan memahami ini, tapi dalam penerapan itu nol kosong. Maka dikatakan Qayyim, tingkatan yang dikatakan dalam salah satu tingkatan masalah hikmah ialah antuta kula syai'in haqqahu, memberikan sesuatu, segala sesuatu itu apa? Sesuai dengan haknya. Wala tata'addi haddah, dan tidak boleh melampaui batas. Misal seorang anak diberi sesuatu, diberikan masing-masing haknya, dan jangan melampaui batas. Wala tu'ajjiduhu an waqtih, jangan terburu-buru sebelum waktunya diberikan. wala tuakhiruhu an waqtih, dan juga jangan terlambat dari waktu pemberiannya. Coba bisa enggak kira-kira seperti ini, kan begitu ya. Kita berikan sesuatu pada haknya, demikian pula tidak melampaui batas, demikian pula tidak terburu-buru, demikian pula tepat, tidak terlambat, dan juga tidak terlalu apa, bersegera. Kata beliau, semua itu dikatakan umum hukumnya, lijami al-asbab ma'a musababatiha, kepada semua hal yang mengandung kepada sebab dan akibat, kepada sebab dan akibat, syara'an wa qadran, baik yang Allah tetapkan secara syariat maupun ketentuan takdir. Contohnya ialah qala fa idha'atuha tu'atilu al-hikma bi manzilati idha'ati al-budri wa saqil ardh. Dengan kita membuat apa, membuang, yaitu apa, menganggurkan atau terbengkelainya hikmah tadi, itu ibaratnya kedudukannya seperti seorang menyanyikan masalah menanam biji dan bagaimana menyirami tanaman. Kita apa, taruh biji, kemudian bagaimana penyiramannya. Barang siapa yang barakallahu fikum dalam menyirami, barang siapa yang barakallahu fikum dalam menyirami tanaman, dikatakan fauqa hajatiha, di luar keperluan. Misalnya kita punya tanaman, barakallahu fikum, saya dulu ingat di masa-masa awal ada pas kos itu ya, ada salah satu mahasiswa, dia itu barakallahu fikum di kuliah pertanian. Nah, tanam jagung, daerahnya itu dialiri air, kan begitu ya, artinya genangan-genangan air. Dia bikin rata, kan begitu ya, pas saat mengenang dia kuras, kan begitu ya. Nah, air itu kalau datang itu mengenang di situ. Namanya jagung itu kalau direndam air jadi apa? Hah? Jadi makanan, jadi grontol katanya, kan begitu. Nggak jadi tumbuhan tadi, rusak dia. Terus saya sampaikan, lu Anda apa tidak berpikir bagaimana kalau tanah tadi apa, dibuat bedeng, kan dibuat apa, gundukan-gundukan. Itu kan nanti air tidak sampai ke atas. Dengan itu teristirahatkan dari apa? Nimba air. Setiap ada air masuk ditimba. Sampai kapan menunggu jagung tumbuh dan besar Anda menimba air di situ, kan begitu ya. Baik, maka dikatakan seorang ketika menjatuhkan biji tanaman, lalu ketika menyirami di atas keperluan banyak sampai luber-luber, kan begitu ya, bihaitsu yughraq al-budhur, sampai direndami. Memang ada di sana tanaman yang butuh direndami. Contohnya apa? Menanam padi, kan istilah orang apa, butuh dilep, kan begitu, suatu saat butuh dikeringkan, begitu. Kapan waktunya diberikan, kapan di situ berlebihan, maka di situ akan menjadi rusak. Menjadi apa? Rusak. Begitu kalau pengibaratan dalam sebuah tanaman. Demikian pula ta'ajjuliha an waqtiha, seorang terburu-buru dari waktu yang seharusnya sebelum tanam dia tanam, juga akan merusak. Orang kadang-kadang, wah ini tetangga kok enggak pada nanam, biar salah terburu-buru nanamnya. Apa terjadi? Hama semua datang kepada dia, kan begitu ya. Makanya di apa, berbagai macam daerah, kenapa para petani itu kadang-kadang bareng-bareng nanamnya, supaya apa? Kalau misalnya di situ ada burung, seandainya di situ ada hama, kan terbagi-bagi gitu ya. Tidak semua dihabiskan. Coba seandainya kita sendirian, tikus sekian ribu makan tanaman kita, kan habiskan begitu ya. Taib, fabarakallahu fikum, seorang kadang-kadang terburu-buru dalam apa? Atau terlambat dari waktunya. Itu kalau dalam perkara duniawi terkait dengan seorang menjatuhkan tanaman, bagaimana kapan menanamnya dan bagaimana seberapa air yang harus disiramkan kepadanya, terjadi kesalahan itu pun merusak, apalagi dalam dakwah. Apalagi dalam apa? Dalam dakwah. Fa barakallahu fikum. Wallahu alam. Demikian, mau dilanjut ini? Sampai asar? Cukup? Baik. Kita nukilkan salah satu kisah para anbiya yang mungkin mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi kembali bahwa tentang hikmah itu juga membutuhkan kepada apa? Istilahnya kepada syaja'ah, kepada keberanian. Dan kita dapati bahwa pada banyak ataupun pada anbiya itu boleh dikatakan mereka adalah orang-orang yang memiliki keberanian yang luar biasa. Mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Di antara kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah Nabi Hud, kisah Nabi Hud. Nabi Hud itu Allah utus kepada kaumnya Ad, kepada kaumnya Ad. Salah satu halnya beliau sendirian menghadapi satu kaum yang Allah beritakan dalam ayat Fussilat ayat yang ke-15, man asyaddu minna quwwatan. Ketika Hud menghadapi suatu kaum yang dikatakan Ad, kaumnya Ad, itu mereka berkata, siapakah yang lebih kuat ketimbang kami? Kira-kira kalau bisa datang ke suatu daerah, orangnya besar-besar badannya, sangar-sangar kan begitu ya. Nah, terus kita datang situ, baru melihat muka-mukanya, ini kalau saya di sini nanti dipukuli bagaimana kan begitu. Kalau saya di sini nanti tiap hari dimusuhi bagaimana? Coba. Ini dikatakan bahwa Nabi Hud dalam kondisi sendirian. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu kaum yang Allah beritakan mereka dengan lantangnya menantang Nabi Hud dengan mengatakan man asyaddu minna quwwatan. Siapa yang lebih kuat ketimbang kami? Siapa yang ketimbang kuat kepada kami? Diiringi bahwa mereka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan rasulnya. Mereka orang-orang yang menyekutukan Allah dan mendustakan rasulnya. Kalau kuat, kemudian mereka orang-orang yang dikatakan orang kuat itu kadang-kadang kan bisa lembut ya. Kuat tapi orang-orang yang menyekutukan Allah dan menentang rasul. Belum apa-apa sudah ditentang kan begitu. Baik. Kemudian Allah utus kepada mereka yaitu Hud. Kepada mereka Hud. Salah satunya juga mereka mengatakan ya Hud majitana bibayyinatin. Kamu datang kepada kami atau datanglah kepada kami dengan sebuah keterangan. Dan mereka orang-orang yang mendustakan para anbiya. Mereka orang-orang yang mendustakan para anbiya. Yang pada hakikatnya barakallahu fikum Hud itu Allah berikan dan Allah anugerahkan tadi hikmah, keberanian. Bahkan barakallahu fikum juga termasuk di antaranya ialah keluarga beliau ialah orang-orang yang terpandang. Orang-orang yang di situ apa diperhitungkan. Orang-orang yang diperhitungkan dan orang-orang yang terpandang. Yang di dalamnya barakallahu fikum ketika mereka ingin mencelakakannya maka sesungguhnya mereka melihat dengan berbagai macam tipu daya dengan berbagai macam cara dengan berbagai macam tipu muslihat, dengan berbagai macam upaya itu, barakallahu fikum, dalam keadaan mereka tahu persis, mereka tahu persis apa yang didakwahkan Nabi Hud alaihissalam, apa yang didakwahkan Nabi Hud alaihissalam, tetapi dengan kejelasan, dengan fasohah, dengan balaghah, yaitu keterangan yang jelas, penyampaian yang benar, tetap mereka dalam kondisi apa? Tetap dalam kondisi mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menghasilkan kepada penentangan, dengan menghasilkan kepada penentangan. Fa barakallahu fikum, masyaallah ikhwah, sesungguhnya kisah-kisah yang ada pada Al-Qur'an seperti Nabi Saleh, demikian pula Nabi Ibrahim, dan tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jumpai, kita dapati beliau menghadapi suatu keadaan yang berbagai macam perkara yang seandainya itu ditimpakan kepada kita, dipikulkan kepada kita, dihadapkan kepada kita, tentunya kita bukan orang-orang yang punya kemampuan. Nabi kita Muhammad SAW dihadapkan dengan bagaimana orang-orang Badui, bagaimana orang-orang Yahud, taib, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki sifat kekasaran, tetapi beliau SAW seperti yang Allah beritakan dalam Ali Imran, pada qauluhu ta'ala, walau kunta faddan ghalidhal qalbi apa? Lan faddu min hawlik. Seandainya engkau seorang yang sosok dalam sifat itu, sifat yang ghalidhal qalbi, seorang yang dikatakan orang yang kasar, kemudian keras hati, lan faddu min hawlik, mereka akan lari dan mereka akan menjauh darimu. Maka Allah perintahkan dalam perkara itu, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Maafkanlah mereka, mintakanlah ampun kepada Allah tentang kesalahan dan dosa mereka, serta bermusyawarahlah, serta bermusyawarahlah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Atau bingung mau bertanya? Kalau bingung bertanya, saya balik bertanya ya. Nah, cukup? Baik, jazakumullah khair. Kembali, jika ada tutur kata, demikian pula penyampaian baik secara lisan maupun dalam pemaparan, ada hal-hal yang kurang ataupun tidak berkenan, demikian pula apabila dalam hal penyampaian materi ada perkara-perkara yang tidak ataupun kurang jelas, mohon maaf atas keterbatasan yang ada. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita berbagai macam keutamaan dan kemuliaan. Tapi mungkin sebelum kita akhiri, ada dua pertanyaan di sini.